mengapa kita tak memulai bicara cinta, bila di hati kita telah terasa satu awal menuju hidup baru. Sadari betapa dalam cintaku ini, percayalah kasih, engkaulah yang terakhir mengisi hari-hari bersamaku. Hanya satu engkau di dalam hidupku. Sejujurnya ku kata, hanya satu engkau di dalam hidupku. Satu engkau di dalam.